Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran wa ba'd. Qala al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullahu ta'ala قالوا ولا نزاع أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم في الأرض. mereka berkata yakni ulama yang mengatakan bahwa surga yang ditempati Adam adalah surga yang ada di bumi, bukan surga asli, surga yang kekal yang akan ditempati oleh kaum mukminin. Di antara dalil mereka, mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam di bumi. Wa lam yadhkur fi mawdhi'in wahidin aslan annahu naqalahu ila as-sama'i ba'da dhalik. Dan tidak disebutkan di dalam satu pun tempat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memindahkannya ke langit setelah diciptakannya. Walau kana qad naqalahu ba'da dhalika ila as-sama'i lakana hadha aula bidzikri. Kalau seandainya Allah memindahkan Adam ke langit setelah diciptakannya, maka semestinya hal yang seperti ini lebih pantas, lebih utama untuk disebut. Li'annahu min a'ramil ayat. Karena ini termasuk salah satu tanda kebesaran Allah yang sangat besar. Wa min a'ramil ni'mi alaih. Dan ini termasuk nikmat yang paling besar atas Adam. فَإِنَّهُ كَانَ مِعْرَاجًا بِبَدَنِهِ وَرُوحِهِ مِنَ الْأَرْضِ إِلَى فَوْقِ السَّمَاوَاتِ. Karena ini maknanya mi'raj, kenaikan Adam dengan badannya dan rohnya dari bumi ke atas langit. Adam diciptakan di bumi atau di langit? Di bumi atau di langit diciptakan Adam? Di langit, dari ini apa? Allah mengatakan ini ja'ilun fil ard. Aku akan menciptakan di bumi. Khalifah. Ini kan diantara dalil yang digunakan ulama yang berpendapat, yang digunakan sebagai hujjah bahwa surga yang ditempati Adam adalah bukan surga yang kekal. Toh kenyataannya Allah mengatakan inni ja'ilun fil ard, saya akan menciptakan di bumi. Berarti di mana Adam diciptakan? Di bumi. Setelah itu Allah tidak menyebutkan bahwa Allah mengangkatnya ke langit. Ya juga. Nanti coba kita lihat jawabannya. Coba kita lihat nanti jawabannya. Qul wa kayfa yanquluhu subhanahu wa yusqinuhu fawqa as-sama'i wa qad akhbara malaikatahu annahu ja'iluhu fil ardi khalifa. Mereka mengatakan lagi, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala memindahkannya dan menempatkannya di atas langit sedangkan Allah telah memberitahu malaikat-malaikatnya bahwa dia akan menjadikan Adam sebagai makhluk, sebagai umat manusia yang akan menempati bumi dari generasi ke generasi. Wa kayfa yusqinuhu daral khuld allati man dakhalaha khallada fiha wa la yakhruj minha. dan juga bagaimana mungkin Allah memasukkan Adam, menempatkan Adam ke tempat yang kekal yang tidak mungkin orang keluar darinya. Qala ta'ala wa ma hum minha bimukhrajin. Allah mengatakan mereka tidak dapat keluar atau dikeluarkan dari surga kalau orang sudah masukinya. Al-Hijr ayat 48. Qalu wa lam yakun ma'ana fil mas'alah illa anna Allah subhanahu ahbata iblis minas sama'. Mereka mengatakan dan tidak ada pada kita di dalam masalah ini satupun dalil kecuali bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan iblis dari langit hinan tana'a minas sujud li Adam alaihis salam, ketika Adam tidak mau sujud, ketika iblis tidak mau sujud kepada Adam. Wahad amru takwinin. Memang kadang-kadang suatu masalah kita anggap jelas, tapi kalau dibahas dalilnya kadang-kadang bingung juga. Coba teori dari SD kita sampai kuliah kadang diajarkan yang berputar bumi bukan matahari. Katanya bumi berputar mengelilingi matahari. Tetapi kalau bicara, kalau ngomong, pernah gak dengar orang ngomong bumi terbenam? Bumi terbit? Mesti ngomongnya apa? Matahari terbit, matahari terbenam. Lah kalau bumi berputar, mestinya apa yang ngomongnya? Bumi terbenam, bumi terbit. Tapi kan gak pernah. Matahari terbenam, matahari terbit, bulan terbenam, bulan terbit. Makanya kata Ibrahim, fa inna Allah ya'ti bisyams min al-maghrib fa'ti biha min al-mashriq fa buhita alladhi kafar wallahu la yahdi al-qaum adh-dhalimin. Kata Ibrahim di hadapan Namrud, sesungguhnya Allah Rabb saya mampu mendatangkan matahari dari barakallahu fikum ya'ti bisyamsi min al-mashriq fa'ti biha min al-maghrib, dari timur ke barat. Coba sekarang kalau kamu balik, kalau kamu mampu kamu balik, tidak bisa apa? Iya, di depannya. Begitulah memang kadang-kadang teori yang tidak ada dalilnya ketika dibenturkan akan bingung sendiri dia. Artinya ini konsekuensinya. Semestinya mengatakan bumi terbenam, bumi terbit, bukan matahari yang terbenam. Yang namanya terbenam kan artinya berjalan. Terbenam. Coba kalau jalan ini misalnya, jalan di depan masjid kita ini, orang mengatakan tiba-tiba terbenam. Artinya berarti berjalan, bergeser. Tapi kalau kelihatan kayak gitu ya enggak, tetap. Ini yang kadang-kadang teori yang sama sekali tidak bisa diterima akal, secara akal maupun secara dalil. Qala wala yumkinu wa hadha amru taqwin la yumkinu wuqu'u khilafi, dan ini adalah perkara yang memang sudah ditulis dalam kaun kejadian dan tidak mungkin akan terjadi berseberangan dengan ini. Thumma adkhala Adam alaihi salam al-jannah ba'da hadha. Kemudian setelah itu Allah Azza wa Jalla memasukkan Adam ke surga. Fa innal amra bisujudi kana aqiba khalqihi min ghairi wasmin. Karena sungguhnya Allah memerintahkan malaikat untuk sujud dan demikian pula iblis, ini setelah terciptanya Adam dan tanpa ada jeda waktu. Langsung setelah tercipta langsung perintah sujud. Falau kanat al-jannah fawqa as-samawati lam yakun li iblis sabilun ila su'udihi ilayha wa qad uhbita minha. Kalau seandainya surga ada di langit, maka tidak mungkin iblis bisa menaikinya karena dia sudah dikeluarkan darinya. Wa amma tilka taqadir allati qaddartumuha fatakallufatun zahirah qawli man qala yajuzu an yas'ud 'alayha. Mereka membantah, adapun perkiraan yang kalian perkirakan, maka ini adalah jelas takalluf, memaksakan diri. Seperti ucapan kalian, mereka membantah yang mengatakan surga yang kekal. Seperti ucapan kalian, yajuzu, ada kemungkinan, an yas'uda ilaiha su'udan 'aridan la mustaqirran. Ada kemungkinan iblis naik sewaktu-waktu, bukan naik selamanya untuk menetap di sana. Wa qawlu man qala, dan juga seperti ucapan orang yang berkata, adkhalathul hayyah, dimasukkan oleh ular. Artinya dia menyamar, masuk di dalam tubuhnya ular, dan ular yang masuk surga. Juga tidak mungkin. Karena surga dikatakan barakallahu fikum darussalam, tempat yang selamat. Faman dakhalahu kana amina, siapa saja yang memasukinya maka dia aman. Bagaimana mungkin Adam atau ular masuk surga? Wa qawli man qala dakhala fi ajwafihima, atau pendapat yang mengatakan bahwa dia atau iblis masuk ke dalam perut ular. Wa qawli man qala yajuzu an tasila waswasatuhu ilayhima wa huwa fil ard wa huma tawqas sama. Demikian pula pendapat yang mengatakan mungkin saja waswasnya iblis sampai kepada Adam dan Hawa dalam keadaan iblis di bumi, Adam dan Hawa di atas langit. Wa la yakhfa ma fi dhalika min at-ta'assuf asy-syadid. Dan pendapat ini la yakhfa, tidak tersamarkan lagi bahwa ini adalah pendapat yang sangat dipaksakan. Wa takalluf al-ba'id, dan juga takalluf yang sangat jauh. Wa hadha bi khilaf qawlina, kata mereka ini berbeda dengan pendapat kami. Fa innahu subhanahu lamma ahbathahu min malakutis sama'i haitsu lam yasjud li Adam alaihi salam ashrab adawah. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala mengeluarkannya dari malakutis sama, penduduk langit, pada saat dia enggan untuk sujud kepada Adam, ashrab adawah, pada saat itu dia pun kemudian mulai meminum permusuhan kepada Adam. Artinya mulai memendam permusuhan kepada Adam. Berawal dari barakallahu fikum sombong. Falamma askanahu jannatahu hasadahu aduwuhu wasa'a bikaidihi wa ghururi fi ikhraji minha wallahu a'lam. Tatkala Adam ditempatkan oleh Allah di surganya, Adam pun, iblis pun hasad. Dan dia pun berusaha untuk berbuat makar dan menipunya agar dia keluar dari surga. Jangan heran barakallahu fikum kalau ketika kau mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan, ada orang yang hasad. Sudah merupakan sunnatullah. Iblis atau Adam, nikmat apa yang kurang? Yang hasad siapa? Iblis. Makanya kata para ulama bahwa hasad adalah merupakan warisan iblis. Hasad adalah merupakan warisan Yahud. Jangan heran. Memang sudah sunnatullah bahwa siapapun yang merasakan kenikmatan di dunia ini mesti ada orang yang hasad. Mesti ada orang yang hasad. Entah itu orang yang tabiatnya baik atau orang yang tabiatnya jelek, tetap aja barakallahu fikum. Bedanya sebagaimana dikatakan, ma salima أحد من الحسد إلا أن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. Tidak ada satu pun yang selamat dari rasa hasad kepada saudaranya. Bedanya, orang yang berbudi pekerti yang jelek, yang jahat, dia akan menampakkan hasadnya. Dia akan berusaha merealisasikan hasadnya sampai dia berhasil merusak atau menjatuhkan orang yang dimaksud. Kalau orang yang baik, budi pekertinya, akhlaknya, dia akan berusaha menghilangkannya, dia akan memendamnya di dalam hati, dia akan berusaha menghilangkannya. Karena dia selalu sadar bahwa segala sesuatu adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada untungnya sama sekali hasad. Namun sebagai pelajaran bagi kita bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang mendapatkan kenikmatan kecuali mesti ada yang hasad. Jangan mengatakan kenapa dia hasad kepada saya. Masa ada yang hasad kepada saya? Siapa kamu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan di dalam Al-Qur'an Karim, kenapa orang Yahudi tidak mau beriman? Hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum al-haq. Karena hasad yang ada di dalam hati-hati mereka. Apa yang mereka irikan dan apa yang mereka hasadkan? Karena mereka menyangka dan mengira bahwa nabi terakhir zaman akan turun dari bangsa mereka. Akan keluar dari bangsa mereka. Ternyata justru keluar dari bangsa Arab. Qal wa mimma yadullu ala anna jannata Adam lam takun jannatul khuldi allati wu'ida al-muttaqun. Dan juga diantara dalil yang menunjukkan bahwa surga yang ditempati Adam bukan surga yang kekal yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tatkala menciptakan Adam a'lamahu anna li'umrihi ajalan yanbaghi ilayhi. Allah memberitahu Adam bahwa kamu akan saya beri umur dalam jangka tertentu akan berakhir umurmu. Wa annahu lam yakhluqhu lil baqa. Dan Allah tidak menciptakan Adam untuk kekal. Adam mati. Sedangkan kemarin kita lewati bahwa di dalam surga tidak ada kematian. Setelah dimasukkan ahlul jannah ke dalam jannah, ahlul nar ke dalam nar, yu'ta bil maut fi surati kabshin amlah, didatangkan oleh malaikat Allah Azza wa Jalla al maut dalam bentuk kambing yang sangat indah warnanya. Kemudian ditanyakan kepada ahlul jannah dan ahlul nar, hal ta'rifuna hadza, apakah kalian tahu ini? Mereka semua menjawab na'am al-maut. Mereka semua menjawab iya, kami mengetahui bahwa ini adalah kematian. Ini adalah maut. Kemudian fayadhbahu bainal jannati wan nar. Setelah itu kemudian disembelih antara surga dan neraka. Kemudian dikatakan kepada ahli jannah, ya ahli jannah khuludul la maut wa ya ahli nar khuludul la maut wa ya ahli surga, kalian akan kekal selama-lamanya dan tidak akan merasakan kematian lagi. Dan wahai ahlun nar, kalian juga selama-lamanya akan kekal dan tidak akan merasakan kematian lagi. Ini yang terdiri mereka. Adam diciptakan dalam umur tertentu. Sedangkan ahlul jannah tidak akan pernah mengalami kematian. Kama rawa At-Tirmidzi fi jami'i min hadits Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma khalaqa Allah Adam alaihi salam." Tatkala Allah menciptakan Adam alaihi salam, "Wa nafakha fihi ar-ruha 'atsa." dan Allah meniupkan padanya roh. Pertama kali Adam bersin. Faqala alhamdulillah. Adam pun kemudian mengatakan alhamdulillah. Fahamidallah bi'idni. Adam pun memuji Allah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala lahu rabbuhu yarhamukallah ya Adam. Allah kemudian menjawabnya, yarhamukallah wahai Adam. Idhhab ila ulaika almalaikati ila mala'in minhum julusun. Pergilah engkau wahai Adam kepada sekelompok malaikat yang ada di hadapan kamu yang sedang duduk. Faqul assalamu alaikum. Dan ucapkan pada mereka assalamu alaikum. Qalu wa alaikassalam ila akhir. Mereka malaikat pun menjawab waalaikassalam. Ini kalimat salam pertama kali di muka bumi atau di umat manusia. Tsumma raja ila rabbih. Kemudian Adam kembali kepada Rabbnya. Faqala. Dan Allah berkata, inna hadhihi tahiyyatuka wa tahiyyatu banika bainihim. Kata Allah, inilah kalimat sapaan kamu kepada sesama kamu dan juga sapaan anak keturunanmu antara sesama mereka. Yani assalamu alaikum. Faqala Allahu lahu wa yadahu maqbubatan. Dan Allah berkata kepada Adam, dan kedua tangannya pada saat itu degenam, menunjukkan Allah Azza wa Jalla memiliki kedua tangan, waqilta yadayhi yamin, dan kedua tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tangan kanan. Kita enggak boleh membayangkan, apalagi menanyakan bagaimana bentuknya, sebagaimana kita enggak boleh membayangkan dan menanyakan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mendengar Allah mempunyai tangan, Allah mempunyai wajah, Allah mempunyai kaki, tidak boleh kita kemudian terbayang bagaimana dan bagaimana. Sebagaimana ketika kita mendengar Allah, tidak boleh kita bagaimana bentuknya. Yang wajib adalah kita beriman. Yang wajib adalah kita beriman kepadanya. Allah berkata kepada Adam, dan kedua tangannya tergenggam, ikhtar ayyahuma syi'ta. Pilihlah salah satu dari genggaman tangan ini yang engkau sukai wahai Adam. Faqala ikhtartu yamina rabbi wa kilta yadayhi yaminan mubarakah. Dia pun kemudian Adam memilih bagian sebelah kanan dan kedua tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala kanan yang berkah. Di antara dalil di dalam Al-Quran jelas. Qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Ghullat aydihi mal'unu bima qal. Bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kayfa yasha. Orang-orang Yahudi berkata bahwa tangan Allah terbelenggu, yakni pelit, bakhil. Allah menjawab, mereka yang terbelenggu tangannya. Bahkan kedua tangan Allah Azza wa Jalla dibentangkan siang dan malam, dan Allah akan memberikan rezeki kepada siapa saja dan kapan saja pada siapa yang dikehendakinya. Tsumma basataha fa idza fiha Adam wa dzurriyyatuhu. Setelah Adam memilih genggaman sebelah kanan, maka Allah Azza wa Jalla kemudian melepaskan genggamannya. Ternyata di dalam genggaman tersebut adalah Adam, catatan Adam dan juga anak-anak keturunan Adam. Faqala ya Rabbi ma haula. Adam bertanya wahai Rabbku, siapa mereka-mereka ini? Qala haula dzurriyyatuka. Allah menjawab, mereka-mereka ini adalah anak keturunanmu nantinya wahai Adam. Fa idza kullu insanin maktubun baina ainihi umr atau umrah. Bai maktubun baina ainihi berarti umrah. Ternyata kata Musa, kata Adam, saya melihat pada setiap anak keturunanku ini tertulis di antara kedua mata dia umurnya. Faidha fihim rajulun abwahuhum aw min abwahihim. Dan aku melihat ada salah seorang yang paling gagah, yang paling indah di antara mereka. Qala ya Rabbi man hadha. Aku pun berkata, wahai Rabbku, siapa anak keturunanku yang paling gagah ini? Qala hadha ibnuka Dawud. Qad katabtu lahu umrah 40 sana. Allah menjawab, ini adalah anakmu Dawud, dan aku telah mencatat umurnya 40 tahun. Sebelum lahir sudah dicatat umur kita. Tapi alhamdulillah kita lahir enggak bawa catatan itu. Kalau lahir enggak bawa catatan itu enggak enak tidur kita. Enggak bakal ada orang yang ulang tahun. Ngitung mati terus. Alhamdulillah Allah rahasiakan. Qala ya Rabbi zidhu min umr fi umr. Adam berkata, wahai Rabbku, tambahkan umurnya. Jangan cuma 40 tahun, terlalu pendek. Tambahkan umur dia. Qala dzalika alladzi katabtu la. Allah menjawab, itu yang sudah aku catat, yang sudah aku tulis untuk dia. Tidak ada tambahan lagi. Qala ya Rabbi fa inni qad ja'altu lahu min umri 60 sana. Kata Adam, wahai Rabbku, aku menyumbangkan, mendonorkan umur saya selama 60 tahun. Berarti jadi berapa tahun umur Daud? 100. Tadinya umurnya tercatat 40 tahun, ditambah oleh umur Adam menjadi 100 tahun. Qala anta wa dhalik. Kata Allah, anta wa dhalik. Itu terserah Anda. Artinya dipenuhi. Qala thumma uskina al-jannah masya Allah thumma uhbita minha. Setelah itu kemudian Adam ditempatkan ke dalam surga dalam jangka waktu yang dikehendaki oleh Allah, kemudian diturunkan darinya. Fakana Adam alaihi salam ya'uddu li nafsihi. Qala fa'atahu malakul maut. Maka Adam alaihi salam ya'uddu li nafsihi. Dia pun terus menghitung umurnya yang sudah diberitahukan oleh Allah Azza wa Jalla. Qala fa'atahu malakul maut. Suatu saat datang malakul maut mendatangi Adam. Faqala lahu Adam, qad ajjalta. Qad katabta li alf sana. Ketika malakul maut datang kepada Adam, Adam pun berkata, qad ajjalta. Qad katabta li alf sana. Kata Adam, engkau terlalu tergesa-gesa datang kepada saya. Mungkin qad ajjalta. Ini kemungkinan besar. Qad ajjaltuna. Engkau telah mencatat umurku 1000 tahun. Alfasana. Umurnya Adam berapa tahun? 1000 tahun. Sehingga ketika datang malakul maut, kata Adam, engkau terlalu tergesa-gesa datangnya. Kan umur saya sudah dicatat 1000 tahun. Qala bala. Kata malakul maut, benar. Memang para anbiya begitu. Tidak ada satupun nabi yang meninggal kecuali diberi pilihan. Apakah mau meninggal atau mau masih tetap di dunia? Musa juga seperti itu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga seperti itu. Sampai ketika kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika saya melihat Rasulullah berada di pangkuanku, Tiba-tiba dia menunjuk ke langit dengan jari telunjuknya dan berkata, "Fi mala'in a'la." Sambil mengisyaratkan ke langit dan dia pun mengatakan, "Fi mala'in a'la." Kata Aisyah, "Fa'alimtu annahu lam yakhtaruna." Aku pun tahu pada saat itu bahwa dia sedang diberi pilihan oleh malaikat dan dia tidak mau memilih tetap bersama kami melainkan bersama malaikat penghuni langit yang tinggi. Kata Adam, "Qad ajjalta," engkau terlalu cepat. "Ajjalta," engkau terlalu tergesa-gesa. "Bukankah umur saya engkau catat 1000 tahun? Malaikat menjawab, "Bala, walakinnaka ja'alta libnika Dawud 60 sana." Kata malaikul maut, "Benar wahai Adam, umurnya memang sudah dicatat 1000 tahun. Tapi kamu sudah menyumbangkannya kepada Adam, kepada anakmu Daud 60 tahun. Qala fajahadat dzurriyyatuhu wa nasiya fanasiya dzurriyyatuhu." Dari sinilah berawalnya manusia mengingkari sesuatu yang pernah diperbuat atau melupakan sesuatu yang pernah diperbuat. Kata Rasulullah, Adam pun akhirnya mengingkari perbuatannya yang pernah dia katakan dan juga melupakan apa yang telah diucapkannya. Kalau dia dulu pernah menyumbangkan umurnya kepada Daud 60 tahun sehingga anak keturunan Adam pun juga hasilnya begitu. Gampang lupa, gampang mengingkari. Begitulah manusia. Kata Rasulullah, "Fajahada Adam, fajahadat dzurriyyatuhu, wa nasiya Adam wa nasiya dzurriyyatuhu." Adam pun akhirnya mengingkari perucapan yang pernah diucapkannya, melupakan perbuatan yang pernah diperbuatnya, dan akhirnya anak keturunan Adam pun hasilnya juga begitu. Gampang ingkar, gampang nasi itu lupa. Nasi kan bahasa Arab, lupa. Apalagi kita orang Indonesia kebanyakan makan nasi, akhirnya gampang nasi. Gampang lupa. Bahasa Arabnya lupa kan nasi. Qala famin yawma'in umira bil kitab wasyuhud. Kata Rasulullah, dan mulai hari itu atau mulai saat itulah Allah Azza wa Jalla memerintahkan adanya tulisan dan adanya saksi, adanya hitam di atas putih dalam perjanjian apa saja yang penting dan adanya saksi. Asal muasalnya catatan hitam di atas putih, asal muasalnya harus adanya saksi dari kejadian ini. Asal muasalnya manusia sering mengingkari apa yang diperbuatnya, melupakan apa yang diperbuatnya dari kisah ini. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala di dalam Sahih Al-Jami. Qala hadha haditsun hasanun gharib min hadha al-wajh wa qad ruwiya min ghairi wajhin an Abi Hurairah. Wallahu a'lam bis-shawab. Barakallahu fikum. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.